Dan dihukumnya dengan marfu' sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu wa man raddat at-tiyaratu an hajatihi faqad asyraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terhalang untuk melakukan sesuatu kebutuhan, terhalang karena keyakinan tatayur atau tiara, itu menganggap sial dari sesuatu yang dihubungkan dengan makhluknya, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Qalu wa ma kafaru dzalik, maka para sahabat bertanya, terus kalau sudah tertimpa keyakinan tiaroh tatayur yang menghalangi dari apa yang akan dia kerjakan, apa itu tebusannya? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, ayyakulu, hendaklah seseorang dia berkata, Allahumma la khaira illa khairuka wala tayyara illa tayruka wala ilaha khairuka. Allahumma, ya Allah, la khaira, tidak ada kebaikan yang ada illa khairuka, kecuali kebaikan yang datang darimu. Tidak ada kebaikan yang ada yang datang kecuali dari sisi engkau, ya Allah. Wala tayara atau wala tayara illa tayruka, dan tidak ada sesuatu yang mendatangkan baik itu kesenangan, kebaikan atau kejelekan kecuali kebaikan atau kejelekan datang darimu. Wala ilaha ghairuka, dan tidak ada zat yang berhak disembah selainmu, itu selain engkau, ya Allah. Ini doa seseorang tatkala tertimpa muncul padanya apa tiara atau tatayur, sehingga menghalangi dirinya untuk tidak melakukan sesuatu yang dia inginkan. Maka doanya Allahumma la khaira illa khairuka wa la khaira illa khairuka wa la ilaha ghairuka. Sehingga kita berharap kebaikan dan berharap terjaganya dari kejelekan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari yang lainnya. Sehingga kita kalau mendapatkan kebaikan, kita langsung apa, hati kita langsung beriktimad mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang kalau kita mendapatkan kejelekan, kesusahan, maka kita juga langsung apa, hati kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang berkuasa menguji manusia, apakah manusia mau diberikan kebaikan atau diberikan kesusahan, itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita adalah seorang hamba, tidak berdaya, tidak bisa protes, tidak bisa kenapa begini dan begitu. Karena Allah SWT tidak apa, tidak berhak atau ditanya. Sedangkan Allah SWT zat yang semua manusia, semua perbuatan makhluk akan ditanya. Jika kebaikan dan kejelekan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau seseorang ini mendapatkan kebaikan, dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bersyukur. Kalau dia mendapatkan kejelekan, sesuatu yang dibenci, tidak menyenangkan, kesulitan, menyandarkan dirinya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya akan bersabar. Hatinya akan bersabar, tidak usah menyalahkan sana, menyalahkan sini, ini itu, ini tidak usah. Semuanya biqadarillah, semuanya apa, telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya akan terjadi. Sehingga seseorang kalau sudah hatinya segala sesuatu bergantung kepada Allah SWT, tidak ada apa, tidak ada penekanan batin, tidak ada istilah stres. Istilah stres karena apa? Itu tadi, semuanya perkara tidak digambarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi apa? Menjadi tekanan batin. Sehingga seorang muslim tidak ada, tidak ada istilah stres, kena masalah disabari, sesuatu yang tidak menyenangkan sabar, mendapatkan kesenangan itu saja. Dan tentunya Rasulullah SAW telah memberikan contoh berbagai banyak peristiwa. Tatkala Rasulullah SAW mendapatkan tekanan-tekanan dari musuh-musuh Islam, dari orang-orang musyrikin, maka kita lihat bagaimana Rasulullah SAW bersikap. Itu dengan doa di malam hari. Sehingga apa? Kita ada suri tola dan bagaimana tatkala seseorang tertiba musibah, terkena tekanan ini dan itu, apa yang harus dilakukan, maka dikembalikan kepada apa? Kepada perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malam hari berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya apa? Doanya ada. Dalam doa doa ada. Dikir dikir, buku buku dia ada. Setiap saat ada di sana doa doa atau dikir dikir. Ini salah satunya ini salah satunya. Tatkala seorang tertimpa penyakit atau yar atau tiara. Qala saya rahimahullah asyaru ijmali, keterangan secara global dalam hadis tersebut. Yang diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis hadis anna man manahu at-tasya'ub 'anil mudhi fi ma ya'tazimu fa innahu qad ata naw'an minasy syirk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita di dalam hadis ini bahwasanya dan siapa yang terhalangi dari berbuat sesuatu karena ada perasaan atau ada pikiran menganggap sial sesuatu karena apa? Karena adanya ini dan itu, sehingga dia apa? Menahan untuk tidak melakukan karena terhalangi oleh kekhawatiran apa yang dia penuhi hatinya ketakutan atau kekhawatiran dari keyakinan tatayur menganggap sial karena ada makhluk-makhluk tertentu, maka berarti dia telah tertimpa penyakit dari salah satu penyakit kesyirikan. Walamma sa'alahu sahabatu an kafarati hadzal ismi al-kabir arsyadahum fi hadzal ibaratil karimah fil hadis al-dhamma tafwidul amr ila Allah wa nafyil qudrati amman siwahu. Maka tatkala para sahabat ridwanullah alaihim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa tebusannya dari seseorang yang tertimpa penyakit ini, karena apa? Dia telah terjatuh ke dalam dosa besar. Kesyirikan adalah dosa besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing mereka yaitu dengan apa? Dengan menuntun, memberikan bimbingan untuk mengucapkan kalimat sebagai tebusan di dalam hadis ini, yang kalimat tersebut atau doa tersebut mengandung apa? Mengandung penyerahan diri seluruh perkara kepada Allah SWT dan meniadakan seluruh kekuatan-kekuatan kecuali hanya dari Allah SWT. Karena makhluk adalah makhluk lemah, tidaklah dia berbuat kecuali apa? Kecuali diberikan kekuatan Allah SWT. Sehingga apa? Kita, hati kita menyerahkan kepada zat yang menguasai, menguasai kekuatan, yang menguasai keinginan, yang menguasai akal-akal manusia, yang menguasai hati-hati manusia. Bisa jadi seseorang menghadapi seorang yang jahat misalnya, tapi karena dia berlindung kepada Allah SWT, menyerahkan semua kepada Allah SWT, maka Allah SWT jinakkan orang tersebut terhadap seseorang yang akan memberikan mandorat. Kalau asyari rahmatullah al-fawaid faedah baca yang bisa diambil dalam hadis tersebut, al-ula yang pertama isbatu syirki man radat hud tiyaratu atau at-tiyaratu an harajatihi. ditetapkan adanya kesyirikan dari orang yang apa? Orang yang tercegah untuk melakukan sesuatu dari kebutuhannya dikarenakan apa? Tiara atau tatayur, menganggap sial karena ada makhluk-makhluk tertentu atau ada peristiwa-peristiwa tertentu. Maka keyakinan segala keyakinan syirik. Asalnya yang kedua, qabulu taubatil musyrik. Yang kedua, diterima taubatnya seorang yang melakukan kesyirikan. Jadi orang yang berbuat kesyirikan kalau bertobat, maka tentunya akan diterima taubatnya. Akan apa? Dihapuskan dosa-dosanya. Di antaranya apa? Di antaranya baca doa ini. Allahumma la khaira illa khairuka wa la khaira illa khairuka wa la ilaha khairuka. Al-asaisa al-irsyadu illa ma yakulu mani bertulia bitatayyur. Yang keempat, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diucapkan bagi orang yang terkena penyakit tatayur, penyakit tiaroh. Tatayur itu apa? Mengucapkan apa yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, annal khaira wasyara muqaddaran min Allah. Yang keempat, bahasanya kebaikan dan kejelekan itu sesuatu yang telah ditetapkan oleh, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kebaikan dan kejelekan itu seringnya apa? Seringnya dengan apa? Dengan sebab, ya kan? Seringnya dengan sebab. Orang kok mendapatkan kebaikan, tentunya ada sebabnya, ya kan? Di antara dengan taat kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka Allah SWT berikan kebaikan yang banyak, kehidupan yang berkah, rezeki yang berkah. Ini apa? Ini sebab, ya, sebab. Dengan sebab itu Allah SWT berikan kebaikan. Begitu juga kejelekan. Seseorang tertimpa kejelekan juga apa? Seringnya dengan sebab. Sebab karena baik, kadang melanggar larang-larang Allah. Maka Allah SWT berikan apa? Berikan ujian, kesulitan, ketidakenakan, sesuatu yang dibenci. Dalam rangka apa? Dalam rangka diantaranya apa? Menghapus kesalahan-kesalahan dia, menghapus dosa-dosa dia. Agar apa? Agar dia mengkaji ulang. Ternyata saya begini dalam begitu, akhirnya tidak tentram kehidupannya, semrawut dan sebagainya. Ini apa? Peringatan dari Allah SWT. Sehingga seseorang mendapatkan kejelekan, ini seringnya ada sebab-sebab seseorang melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT. Kalau seseorang mendapatkan kejelekan bukan karena kesalahan-kesalahannya, bukan karena kemaksiatannya, berarti apa? Berarti Allah SWT ingin apa? ingin meningkatkan, mengangkat derajat seseorang. Ini sebagaimana para nabi, orang yang taat, orang yang beriman, penuh keimanannya diberikan ujian-ujian oleh Allah SWT, kesulitan-kesulitan, kepayahan, error dari kaumnya, disakiti, diusir, dihina, sebagainya. Mereka bukan orang-orang yang ahlul maksiat, namun dengan itu apa? Allah SWT meninggikan derajatnya. Sehingga apa? Nabi yang paling tinggi derajatnya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi yang paling banyak ujiannya. Banyak, paling banyak ujiannya. Begitu diangkat menjadi nabi langsung ujian terus sampai beliau wafat, tidak putus-putus. Begitu ya, sakiti, intimidasi, peperangan, diancam dengan kekuatan. Semuanya ini apa? Hatinya tidak tenang, tidak tenang. Ini adalah ujian. Nasabul hadis ini bab buat wali tauhid. Kesuaian hadis ini terhadap bab tauhid, bab dan tauhid, bab yaitu tatayur. Aisudala ke hadis ala syirki man radat hutti yaratu anil mudi fi hajatihi. Di mana hadis ini menunjukkan atas kesyirikan, terjatuh ke dalam kesyirikan seseorang yang tercegah dirinya dari apa? Dari tiaroh, keyakinan, tatayur, menganggap sial atau yang lainnya datang dari makhluknya, sehingga apa? Terhalang dia untuk melakukan sesuatu kebutuhannya. Walau min hadis Al-Fadl ibn Abbas qala ma'alim rahimahullah ta'ala, dan juga dari hadis Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, hadis sahabat Al-Fadl ibn Abbas, anaknya Al-Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jelasannya ini adalah terputus. Innamat tiaratu ma'amdoka al-raddaka. Hanyalah seseorang itu ternilai atau terkena penyakit tiarah atau tatayyub itu kalau sampai apa? Sampai menghalangi keyakinan itu, sampai menghalangi, sampai mencegah dirinya dari melakukan sesuatu. Adapun kalau seseorang misalnya ada di dalam hatinya perasaan khawatir, misalnya timbul, kok ini begini ya, kok begini ya, cuma dibatin saja. Setelah itu apa? Dia perangi batin apa? Keyakinan-keyakinan yang buruk. Kemudian dia melangkah bismillah. Maka apa? Berarti dia tidak tahu ya. Keyakinannya apa? Dikalahkan oleh keyakinan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena setan memang apa? selalu membisik-bisikkan ke dalam jiwa-jiwa manusia perasaan was-was. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan was-was kepada dada-dada manusia, maka kepada setan. Namun kalau was-was itu ditepis dengan apa? Dengan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dengan tauhidullah, dengan tawakal, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisikan-bisikan setan itu hanya bisikan saja, tidak ada artinya. Sehingga di sisi yang muhyiddin, orang-orang yang bertauhid, bisikan-bisikan setan akan apa? Terhempaskan dengan keyakinan tauhid. Kalau syair rahimahullah, satu kalimat atau keterangan secara global, sebagaimana yang telah disebutkan di bab ini pada awal-awal atau pada yang akhir-akhir bersama, bahwasanya tatkala seseorang tertimpa rasa was-was atau tertayyur atau tiarah, maka dalam dilawan dengan apa? Keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Agar apa? Tidak berkembang menjadi takut dan menjadi pesimis. Kalau saudara rahimahullah, al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam hadis yang ada tersebut. Al-ula, yang pertama, tahrimut tiyarah idza dafa'at sahibuhu aw manahu. Haramnya keyakinan bertagayur menganggap sial dari sesuatu karena adanya makhluk-makhluk tertentu, apabila keyakinan ini sampai menghalangi atau mencegah seseorang untuk melakukan sesuatu. Munasabatul hadis di bab kesan hadis terhadap bab haisul daratil hadis ala tahrim tiyarah idza dafa'at sahibuha aw mana'athu. Iman hadis ini menerangkan haramnya bertatayur atau bertiyarah, berkeyakinan manusia dari sesuatu karena makhluk-makhluk tertentu, sehingga mencegah dirinya atau menahan dirinya untuk melakukan sesuatu, maka ini telah dihitung sebagai apa? Perbuatan kesyirikan. Adapun seseorang yang tertimpa penyakit seperti itu kemudian tidak tercegah, tidak menghalangi dirinya untuk melakukan sesuatu, maka berarti apa? Keyakinannya telah diperangi oleh keyakinan tauhidnya. Munasabatul hadis di tauhid, kesunnah hadis ini terhadap tauhid, yaitu anggar hadis atiyarata li annaha ta'liqul qalbi li ghairillahi wa dzalika syirkun bih. Di mana hadis ini mengingkari tentang tiarah, karena tiarah menganggap sial sesuatu karena adanya makhluk-makhluk tertentu, ini menyandarkan hatinya kepada selain Allah SWT, dan inilah bentuk kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman sekarang ini kebanyakannya contohnya apa? Tiara. Kuitan tak segala, kuitan tak segala. Cuma saja mungkin. Masalah. Sinyal sial. Motornya sial. Masalah apa? Iya. Kecuali kalau apa? Kalau kendaraannya memang bisa gerak sendiri gitu. Berarti ada setan yang perlu dirukyah itu. Mau menggok kanan atau dia belnya kiri, berarti ada setan yang perlu tahu, perlu dirukyah. Adapun kalau ya sekedar misalnya kendaraan itu sering terjadi kecelakaan, ya bukan kendaraannya sebenarnya. Memang Allah SWT takdirkan, ya mungkin dengan kendaraan itu. Kecuali mungkin kalau ada sebuah-sebuah tertentu, misalnya kendaraannya setelah untuk tabrakan pertama, setelah dibawa ke bengkel nih, nggak imbang nih kanan dan kirinya, agak berat ke kanan misalnya, sehingga kalau diborokkan ke kiri berat, itu masih bisa diprediksi secara dohir. Nah, sehingga nggak enak ini kendaraannya itu kok rasanya kok mereng terus, sudah berubah kan. Nah, putus kemudian dilas misalnya, sudah enggak ori lagi misalnya. Makanya seperti ini sesuatu yang dohir yang nampak. Kalau memang sesuatu yang tidak beres sudah yang jatuh kan gini aja. Lagi ada lagi ya, saya orang dari walau aduh tiru-tiru boleh kembali agak sepuluh. Iya, itu termasuk yang apa? Kalau enggak boleh gimana? Kalau enggak boleh itu. Kalau enggak boleh enggak? Kalau enggak boleh. Itu lebih baik sih. Kalau yang terkait sama keyakinan saja tanpa menghalangi melakukan sesuatu itu masuk ke tiaran. Masuk ke kesedihan ya? Enggak. Saya bisik. Saya anu kejatuhan cecak kan. Perawang kan menganggapnya sial lah. Iya. Tapi jatuhan cecak terus tetap aja berpikir biasa, sama dalam pikirannya terbesit wah nanti saya sial gitu. Tapi dia tetap menjalankan aktivitas walaupun dalam pikirannya itu mah sudah was-was. Iya, berarti belum 100% ya gitu. Apa keyakinan penuhnya belum 100% kepada Allah SWT. Masih ada was-was, masih apa? Ya, hatinya masih ada ruang setannya untuk dikasih ruang was-was tadi. Jangan dibiarkan, jangan dibiarkan. Ya, jangan dibiarkan. Kalau misalnya seperti tadi, mau golek ulat kemudian melihat ular beling, kemudian ditangkap, ternyata memang enggak dapat ulat beneran. Ya kok ada ulat itu aja. Bukan karena roh ulat-ulat yang kemudian enggak dapat. Enggak. Emang kok ada ulat kan enggak dapat. Baru enggak dapat ulat. Bukan karena melihat ulat-ulatnya. Jadi semuanya kembalikan kepada Allah SWT. Saya tadi itu sudah masuk ke kesirikan ya. Dia tetap jalankan aktivitasnya. Dia masih apa? Masih iktimatnya kepada Allah sebenarnya belum sempurna. Masih ada keyakinan itu tadi. Ada unsur tatoyernya masih. Soalnya dia masih apa? Masih ragu-ragu. Kecelakaan saya bisa celaka. Bisa celaka berarti apa? Ini sesuatu yang masih ada was-was. Coba boleh enggak ujai karena di pinggul mori budaya sekarang. Harusnya seseorang apa? Dikembalikan bukan karena kejatuhan cecak. Saya itu celaka atau tidak, Allah SWT yang menakdirkan. Tahu celaka cecak? Cecak itu termasuk binatang yang disuruh berbunuh. Cecak itu adabnya jelek. Kalau ada orang duduk di bawah, cecaknya itu di atas. Di atas orang nanti apa? Nelai penghinaan. Coba lihat atau perhatikan cecak itu seperti itu. Kalau ada orang duduk-duduk, dia malah apa? Sengaja di atas. Pokoknya banyak. Iya. Sebenarnya yang diperintahkan toka. Toka. Sedangkan cecak ya sejenisnya. Sama. Toka disuruh membunuh cecak juga. Dagingnya haram. Sesuatu yang diperintah untuk dibunuh maka haram. Juga sesuatu yang dilarang untuk dibunuh juga haram. Jadi ya, seperti kata itu gak boleh dibunuh berarti haram. Terus burung surat cucuk orang itu gak boleh dibunuh juga haram. Begitu juga burung-burung yang diperintahkan untuk hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh juga haram. Tikus, ular, kalajengking, elang, haram. Ular. Cecak tadi. Enggak, ular. Ular itu dibunuh. Ular kan. Ular. Oh, ular itu. Kalau sesuatu yang apa? Makan. Itu tidak mengapa dibunuh. Tapi ada haram. Iya. Kalau saya pintu, dia malah masyarakat. Jadi itu. Kalau ular itu, iya. Ular itu dimasukkan ke dalam hasarat. Hasarat itu apa? Serangga. Kalau serangga itu para ulama kebanyakan apa? Sekalian kupunya juga. Kecuali kalau belalang. Kecuali kalau belalang, serangga yang dihalalkan adalah belalang. Selain belalang tidak boleh. Seperti tawon tidak boleh. Tawon, larang juga. Iya, tidak boleh. Tawon, larang. Larang. Iya. Kalau jenengan gak makan larut mati, silahkan jenengan makan larut. Tapi kalau masih ada yang lainnya, gak usah makan. Berarti gak darurat. Yang adanya cuma larut tak dimakan, gak ada nasi, gak ada apa, silahkan makan larut. Pokoknya serangga secara umum diharapkan kecuali belalang. Semut ya? Iya, semut juga haram. Semut gak boleh dibunuh? Gak boleh. Kecuali yang menggigit. Kecuali yang menggigit. Kalau menggigit boleh dibunuh. Kalau untuk pakan burung dikormatin manuk. Kasih manuknya dikormatin. Kalau bingung mending keluar dari istilah. Kalau siro. Siro itu apa? Siro. Siro itu enggak sama dengan gob. Gob itu biawak padang pasir. Kalau biawak padang pasir itu makanannya rumput. Ini halal. kalau untuk ya pada posisi mamalia pemakan rumput. Adapun untuk yang di tempat kita ini makanannya lagi bangkai bahkan, maka termasuk binatang buas. Dan hidupnya bukan di air, hidupnya bukan di air, hidupnya di daratan. Kalau di air itu biasanya hanya sekedar berburu saja, berburu mangsanya. Kalau di darat berarti apa? Maksudnya kalau secara kehidupannya itu secara kebanyakannya di daratan, bukan di merendam di air. Beda dengan buaya. Kalau buaya memang apa? Kehidupannya mayoritasnya di air terus. Kalau dia mentah itu hanya beberapa saat saja. Termasuk binatang buas apa dua. Bahkan lebih jelek daripada ular. Kalau ular nggak mau makan bangkai, makanya binatang yang masih hidup. Kalau ular, kalau bangkai nggak mau dikasih bangkai. Sama bangkai ini lebih jelek, makan bangkai. Mulai saja haram, lebih-lebih. Kulu nabin minasiba bahwa haram. Setiap binatang buas yang mempunyai taring, maka haram. Wa kullu mahlabin minatuyur bahwa haram. Dan setiap burung yang punya cakar untuk memangsa, maka haram. Burung hantu, burung elang, burung alap-alap, burung gagak. Kalau gagak itu ada sendiri larangannya, disuruh membunuh malah kalau mereka. Cocok bukan burung, termasuk serangga itu. Haram. Nah, serangga. Kita haram dan termasuk serangga. Banyakannya secara mayoritasnya menjijikkan kan. Kalau dimasak ya, sesuatu kalau sudah matang gak menjijikkan. Atau sampai kamu kalau cacing dihadapkan sama atom, sudah dimasak kemudian di apa dikasih hiasan-hiasan, enak aja ya, walaupun cacing gitu. Dilihat sebelum apa? Dilihat asalnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.